بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Kita melangsungkan membaca surat Az-Zariyat. Kita masih di dalam ayat yang ke-38 dan seterusnya. قال الله تبارك وتعالى في كتابه وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. Dan pada diri Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan sultan ay mu'jizat, dengan tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala, dengan mu'jizat yang nyata, fawtawalla biruknihi, maka Fir'aun atau lalu Fir'aun berpaling dengan keangkuhannya bersama bala tentaranya, dan dia berkata, sahirun, Musa ini tukang sihir, au majnun, orang yang sudah gila. Fa'akhadnahu wa junudahu, lalu kami ambil Musa tersebut dan bala tentaranya. Fanabadnahum, lalu kami buang mereka, lemparkan mereka di al-yam, yaitu air laut. Wa huwa mulim, dan dia dalam kondisi tercela. Wa fi 'adin id arsalna 'alaihim ar-rihal 'aqim, dan pada kaum 'ad, ingat di saat kami telah mengirim kepada mereka angin yang membinasakan. Ma tadharu min syai'in atat 'alaihi illa ja'alathu karramim, maka tiadalah menimpa angin itu sesuatu, atau tiada sesuatu yang mengenai angin tersebut kecuali angin itu menjadikannya bagaikan tulang belulang yang rapuh. Angin yang dikirim oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kaum 'Ad. Wa fi Thamud, dan pada kaum Thamud yang diutus kepadanya Salih. Kalau 'Ad diutus kepada mereka kaum Nabi Hud. Wa fi Thamud, dan pada kaum Thamud, إِذْ قِيلَ لَهُمْ, di saat dikatakan kepada mereka, تَمَتَّعُوا, silakan kalian bernikmat-nikmat, حَتَّى حِين, sampai waktu yang telah ditentukan. فَأَتَوْا أَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ, mereka angkuh dan sombong, mereka menyombongkan diri dari perintah Rabb mereka. Fa akhadathumus sa'iqatu, lalu menyambar mereka petir sa'iqah. Wahum yandurun, dan mereka kaum 'Ad menyaksikan itu. Famastata'u min qiyamin wa ma kanu muntasirin. Mereka tidak punya kemampuan untuk bangkit, untuk berdiri, dan mereka juga tidak tertolong. Mari kita lihat tafsir As-Sa'di. Qala rahimahullahu ta'ala, ay wa fi Musa wa ma arsalahu Allahu bihi ila Fir'aun wa mala'ihi bil ayatil bayyinati wal mu'jizatiz zahirat ayatun lilladhina yakhafuna al'adzabal alim, ay ayatan lilladhina yakhafuna al'adzabal alim. Pada Musa, apa yang Allah telah utus dengannya Nabi Musa kepada Fir'aun dan kepada rakyat-rakyatnya, dengan tanda-tanda kebesaran Allah yang nyata dan mukjizat-mukjizat yang nampak terang, itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang takut akan azab yang pedih. Falamma ata Musa bidzalika sultanil mubin, maka tatkala Musa membawa mukjizat yang nyata tersebut, tawalla fir'aunu birukni ay a'rada binjanibihi anil haq. Fir'aun berpaling dengan keangkuhan dan kesombongannya dari kebenaran. Walam yaltafit ilai, dan dia tidak menoleh kepada kebenaran itu. Wa qadahu fihi a'zamal qadhi, dan mereka Fir'aun dan bala tentaranya mencela, melecehkan, merendahkan dengan lecehan dan perendahan yang sangat besar. Faqalu, mereka mengatakan, sahirun au majnun, ay inna Musa la yakhlu imma ayyakuna ma atabihi sihran wa sya'wadha. Mereka mengatakan ini tukang sihir atau orang gila. Sesungguhnya Musa, kata mereka, tidak lepas dari kondisi apa yang dibawanya adalah sihir atau pekerjaan sihir, sya'wadha, sama. Laisa minal haqqi fi syai, tidak ada apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Musa itu kebenaran sedikit pun. Satu, apa yang dibawanya adalah permainan sihir. Kedua, wa imma ayyakuna majnunan, kemungkinan si Musa ini adalah orang gila. Namanya orang gila, la yukhadhu bima sadara minhu li'adami aqlihi, tidak diambil apapun yang datang dari Musa karena tidak punya akal, majnun. Ya, syariat yang dibawa oleh Musa sihir. Musanya majnun. Yang namanya orang gila tidak bisa dipegang, diambil, ditimba apa saja yang datang dari orang gila tersebut karena tidak memiliki akal. Hadza, kata beliau, ini. Wa qad alimu khususan Fir'aun. Sungguh mereka telah mengetahui, terlebih khusus Fir'aun, anna Musa sadiqun, bahwa Musa adalah orang yang jujur. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, dalam surat An-Naml ayat 14. Wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang jahadu dan mereka menentang biha ay mal mu'jizat, tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan oleh Allah melalui tangan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka tentang. Tapi wastaiqonatha anfusuhum, namun jiwa-jiwa mereka meyakini itu benar. Barakallahu fikum. Salah satu contoh misalkan peristiwa ketika berhadapan Nabi Musa berhadapan dengan tukang sihir sebagai bala tentara. Barakallahu fikum. Tukang sihir menyulap tali sehingga ketika mata-mata itu disihir, menggambarkan kalau tali itu bagaikan ular yang berjalan. Nabi Musa pun mendapatkan rasa takut. Lalu kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala memerintahkan untuk melemparkan tongkatnya Nabi Musa. Tongkat Nabi Musa yang dilemparkan alaihi salatu wassalam benar-benar berubah menjadi ular. Ular benar. Bukan sulap lagi. Barakallahu fikum. Fir'aun tahu. Para tukang sihir tahu. Kalau ini bukan main-main ini. Bukan permainan sihir. Dia tahu kalau ini ular beneran. Sehingga ya, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan ular itu, ular besar yang benar-benar ular ini menelan semua ular-ular. Ya, yang pertama kali mengakui kalau ini benar ular, tukang sihirnya. Sehingga mereka beriman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Wastaiqanatuhum anfusuhum. Kenapa mereka menentang? Apa sih dasarnya? Allah mengatakan zulman. Sikap kezaliman yang ada pada diri seseorang. Inilah yang menjadi dasar untuk menolak barakallahu fikum hujjah. Ada sikap zulm pada diri seseorang. Sehingga untuk menerima nasihat, oh berat. Karena memang sifat ini sudah ada. Coba untuk melihat. Kalau orang yang memang sudah punya jiwa berbuat zalim dan melakukan kezaliman, dan dia sebagai wataknya demikian berbuat zalim, menzalimi orang lain, berat baginya untuk menerima hujah. Bagaimana lagi kalau kezaliman itu didasari oleh kedua uluan, mencari ketinggian, mencari kedudukan, mencari posisi. Barakallahu fikum. Ini mara bahaya. Tidak boleh tertancap pada diri seseorang dua perkara ini. Kalau sudah tertancap pada dirinya, barakallahu fikum, tentu akan mendapatkan hal yang kita tidak pernah menyangka dan menduga. Orangnya baik, orangnya tawadu, orangnya masya Allah. Tapi ketika ada perbuatan zalim yang dipelihara pada dirinya, apalagi kalau sudah menginginkan ulu, ketinggian, barakallahu fikum, ini sifat yang membahayakan siapapun juga. Mau jadi da'i, mau jadi ulama, mau jadi da'i, mau jadi apa saja, ustaz, ustazah, siapapun, ikhwan, talibul ilm. Kalau ada pada dirinya, barakallahu fikum, melakukan kezaliman dan memang ingin berbuat zalim, kemudian barakallahu fikum, mencari al-ulu, ketinggian. Maka Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran kepada kita agar jangan sampai kita terjangkiti oleh penyakit ini. Barakallahu fikum. Wa qala Musa li Fir'aun, berkata Musa kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basaira. Anda sudah tahu loh Fir'aun, Anda sudah tahu. Tidak ada yang menurunkan ini semua mukjizat, tanda-tanda kebesaran Allah tabaraka wa taala kecuali pemilik langit dan bumi. Anda saksikan itu semua basair, dengan mata telanjang, dalam surat Al-Isra ayat 102. Jadi barakallahu fikum, jadi penentangan Fir'aun itu didasari oleh dua perkara. Dia tahu kebenaran, tahu. Tapi dia tentang itu karena sifat zulum dan sifat al-ulu pada dirinya. Fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yammi wa huwa mulim. Ai mudhnibun taghin 'atin 'ala Allah. Fa akhadhahu akhdha 'azizim muqtadir. Lalu kami mengambilnya dan bala tentaranya. Lalu kami buang dia ke dalam air lautan. Dan dia dalam terhina. Ai mudnik, pelaku dosa. Togin, melampaui batas. Atin, sama angku sombong di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu Allah mengambilnya dengan pengambilan yang maha bijaksana dan maha kuat berkuasa. Ai wa ayatul lahum fi adin, dan termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah terhadap mereka yaitu pada kaum 'Ad. Siapa kaum 'Ad? Al-qabilah ma'rufah, sebuah kabilah yang sangat terkenal yang diutus kepada mereka kaum Nabi Hud alaihi salat wassalam. Id arsalna alaihi murrihal aqim, di saat kami mengirim kepada mereka bencana angin yang membinasakan. Aqim ay allati la khaira fiha, angin yang tidak ada menguntungkan atau memberikan kebaikan sedikit pun. Hina kazzabu nabiyahum Hudan alaihi salam, di saat mereka mendustakan nabi mereka Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim, ay karramamil baliyah. Tiadalah berlalu mengenai sesuatu kecuali menjadikan sesuatu yang dikenakannya itu menjadi tulang belulang yang rapuh. Allahu Akbar. Kan mengerikan sekali. Kalau sampai kemudian sesuatu itu menjadi bagaikan tulang yang rapuh. Barakallahu fikum. Falladhi ahlakahum ala quwwatihim wa batshihim. Dalilun ala kamali quwwati wa iqtidarihi alladhi la yu'jizuhu syai'un al-muntaqimu mimman 'asahu. Maka zat yang telah membinasakan mereka di atas sifat kekuatan kaum 'Ad, kekuatan dan kemampuan mereka ini sebagai bukti bahwa Allah Azza wa Jalla zat yang maha sempurna kekuatannya dan kekuasaannya, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Dan dia Allah Azza wa Jalla yang akan membalas kepada siapapun yang asahu berbuat maksiat. Barakallahu fikum padanya. Subhanallah. berartikan di sini ketenangan dan ketenteraman terhadap orang yang selalu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Tidak akan membahayakan dalam perjalanan kelurusan kebaikan dia, walaupun dunia, langit dan seisinya melakukan tipu daya terhadapnya. Tidak akan barakallahu fikum. Tidak akan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, sekarang yang harus kita benar-benar wujudkan di dalam hidup adalah bagaimana bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla itu turun. Ini yang harus barakallahu fikum. Ya. Terkadang kan orang menyangka kalau dia punya teman hebat-hebat menjadi kuat. Kalau dia punya anak buah, wah badannya menjadi kuat. Jangan. Jangan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita harus berupaya untuk melakukan hal yang akan mengundang mudahnya turun bantuan dan pertolongan dari Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi rahimani wa rahimakumullah, ini catatan. Kalau misalkan suatu saat Anda mau jadi pedagang yang sukses, misalkan. Barakallahu fikum. Semua orang benci, para pedagang-pedagang tidak suka pada diri engkau. Lalu melakukan manuver-manuver. Ya, mencela sana, mencela sini, membenci, menjatuhkan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fi, ini urusan dunia loh ya. Terkait dengan urusan dunia, kalau sekiranya Anda diperlakukan zalim oleh orang, kalau Anda itu benar-benar lurus, Allah pasti akan membela Anda. Menolong. Tidak akan berguna bagaimana upaya mereka menjatuhkan dagangan engkau, memfitnah engkau, ini, itu. Tidak akan. Kalau engkau benar-benar lurus, barakallahu fikum, dalam mencari nafkah di dalam hidup. Kalau saja urusan dunia apabila Anda diperlakukan zalim, sudah dipersiapkan bantuan dan pertolongan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana lagi kalau itu adalah urusannya akhirat? Anda berjuang, Anda barakallahu fikum membela agama Allah tabaraka wa ta'ala. Anda dizalimi, Anda direndahkan, Anda dicela, Anda dihinakan. Semuanya itu tidak akan berguna sama sekali. Bahkan akan menjadi di belakang hari senjata makan tuan. Dan itu sering. Dalam perjalanan dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Di saat dia menyangka bahwa dirinya adalah terdepan. Lalu bila bersuara akan segera diterima, disambut. Wah luar biasa. Itu. Lalu dia berbicara menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, mencela sana, mencela sini, barakallahu fikum. Dia menyangka kalau itu akan mengangkat kewibawaan dirinya abadan. Tidak ada ceritanya sama sekali dalam perjalanan dakwatu ilallah itabaraka wa ta'ala. Tidak ada ceritanya. Orang yang berbuat zalim atau ingin diangkat lalu kemudian berani keluar dari tuntunan agama yang telah dipelajarinya. Lalu kemudian ingin diangkat abadan. Tidak ada yang akan mengangkatnya, barakallahu fikum. Karena yang akan mengangkat dirinya sendiri adalah amal yang dia telah kerjakan. Amal yang dia telah ukir buat dirinya sendiri. Dan amal itu syaratnya makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan. Evaluasi terhadap diri kita ini harus selalu lebih ketat, lebih ketat dan lebih ketat. Karena barakallahu fikum, yang akan mensucikan, membersihkan, mengangkat kita adalah apa yang telah kita ukir di dalam hidup ini. Bukan kehebatan kita bermanuver, Bukan kehebatan kita mengatur kata, kehebatan membantah, kehebatan menyusun kalimat-kalimat, banyak rujuk. Oh, bukan. Sama sekali. Yang akan memberikan tazkiyah kepada engkau adalah praktek engkau di dalam beragama. Berarti kan kita butuh untuk selalu evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Terus belajar, banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menemukan kekurangan pada diri kita, barakallahu fikum, terjatuh di dalam dosa dan kesalahan, terus dijaga mulut kita, dijaga lisan kita, dijaga, dipertahankan, barakallahu fikum, tangan kita dijaga, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena itu semua akan bisa menjatuhkan kita ke dalam kesalahan yang fatal dalam kondisi kita tidak menyadarinya, barakallahu fikum. Maka disinilah letak ilmu agama untuk menjadi rem cakram di dalam hidup. Ilmu agama yang berberkah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kesimpulannya, ma'asyiral ikhwah, bahwa Allah Azza wa Jalla terus akan membikin perhitungan kepada siapapun yang menyimpan niatan-niatan jelek, niatan-niatan buruk, kemauan-kemauan yang tidak sesuai dengan tuntunan agamanya, Allah akan membikin perhitungan padanya. Oke. Allah turunkan ujian untuk membongkar apa yang ada dan disembunyikan tersebut. Tentu untuk menyelamatkan orang-orang yang memang mendapatkan taufik dan hidayah dari kejelekan orang ini, dari bahaya orang ini, barakallahu fikum, Allah ingin menyelamatkan orang-orang yang Allah titipkan hidayah dan taufiknya. Jadi tidak berguna kekuatan apapun di saat Allah Azza wa Jalla membikin perhitungan kepada seseorang atau suatu kaum. Kaum 'Ad, kaum yang kuat, barakallahu fikum. Ayat keberikutnya. Wa fi Tsamud ayatun 'azimah. Hina arsalallahu ilaihim salihan alaihi salam. Pada kaum Tsamud terdapat tanda kebesaran Allah Azza wa Jal di saat Allah mengirim kepada mereka Nabi Saleh. Fakadzabu, mereka mendustakannya. Wa'anadu, dan mereka menentangnya. Wa ba'atsallahu lahunna qata, Allah mengirim kepada Nabi Saleh unta betina. Ayatan mubsyiratan, sebuah tanda kebesaran Allah. Dari mana ya rijal? Dari mana? Kamar. Kamar di mana? Kamar terkunci. Hah? Oke. Baru datang kan apa dari tadi? Hah? Dari tadi. Nah, barakallahu fikum, wa ba'athallahu lahun naqata ayatan mubasyirah, yang mereka bisa melihat langsung. Ternyata falam yaziduhum dhalika illa utuwan wa nufura, tidak menambah mereka sedikit pun kecuali tambah angkuh dan tambah lari. Allahu Akbar. Barakallahu fikum. Di saat kemudian Allah menurunkan tanda-tanda kebesarannya. Kalau kita mau belajar, tidak usahlah jauh-jauh pada diri kita ini. Kita akan menemukan tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala pada ciptaan organ-organ tubuh yang kita miliki. Terlalu banyak tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala padanya. Barakallahu fikum. Belum lagi peristiwa yang langsung kita rasakan. Kita main bola, senang, asyik, tiba-tiba ceklek anunya. Iya. apa namanya, kakinya bengkak, libur dulu sekian minggu enggak bisa main. Barakallahu fikum. Atau sedang jalan tiba-tiba ketemu ya lubang, keprosok kakinya. Padahal sudah hati-hati, enak jalannya, asyik, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi semua apa yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam hidup ini, kita bisa menjadikannya sebagai ayah, tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terlebih di saat kita ya berkendaraan, kemudian barakallahu fikum menyeberang lautan atau mungkin naik pesawat. Hafizani wa hafizakumullah. Wa idza qila lahum tamatta'u hatta hin fa'atau an amri rabbihim fa akhadathumus sa'iqah. As-sa'iqah ay as-sayhatul 'azimatul muhlikah. Suara teriakan yang besar dan membinasakan. Apa kira-kira suara yang menggelegar, kemudian suara itu membinasakan? Ya, sebesar apapun suara di dunia ini, suara lo ya, suara, insya Allah tidak akan sampai membinasakan. Yang ini yang terjadi, apa namanya, bikinan manusia, suara yang saya maksud. Mungkin kalau merusak gendang telinga, ya mungkin, karena kerasnya mungkin. Tapi kalau sampai kemudian suara itu membinasakan, apa kira-kira suara apa itu? Hah? Trompet. Ya, benar. Barakallahu fikum. Ya, sekarang di dunia nyata ini, suara yang bisa langsung membinasakan orang. Pernah. Bom. Bukan suaranya kalau itu. Daya. Apa namanya? Ya sudah itu. Tapi bukan suaranya. Artinya bahwa kita bisa membayangkan betapa mengerikan suara tersebut. Suara lantang, keras, besar, lalu membinasakan. Allah mengambil kaum Tsamud dengan suara yang menggelegar. Barakallahu fikum. Wahum yandurun ila uqubatihim bi'ayunihim. Mereka menyaksikan hukuman terhadap mereka itu dengan mata kepala mereka sendiri. Allahu Akbar. Famastata'u min qiyamin yanjuna bihi minal azab. Mereka tidak mampu untuk bangkit, selamat dari azab tersebut. Wa ma kanu muntasirin li anfusihim. Dan mereka tidak mampu membela diri-diri mereka. Subhanallah. Demikian Allah memberikan atau membuat perhitungan bersama kaum-kaum yang kuat, ternyata tidak memiliki apa-apa. Barakallahu fikum. Makanya Syekhuna Mughbir rahimahullahu ta'ala, ketika hancurnya Uni Soviet, barakallahu fikum, di tangannya pasukan muslimin, kata Syekhuna Mughbir rahimahullah, akan hancur Amerika sebagaimana hancurnya Uni Soviet. Kalaulah aku panjang umur, kita akan berperang melawannya. Subhanallah. Syekhuna Mughbir rahimahullah. Sampai dikirim utusan dari PBB untuk ngecek di situ apa yang dilakukan. Sampai pengakuan utusan ini, kalau sekiranya saya tahu begini yang dikerjakan di sini, saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di Damaskus. Orang dilihat bawa kitab, bawa bolpen, menghafal ini, menghafal itu. Kok gentar? Itu yang menjadi masalah. Kenapa kok sampai segentar itu mereka barakallahu fikum? Itulah dia. Kalimat yang keluar dari lisan waratsatul anbiya berbobot barakallahu fikum. Iya. Berbobot rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Menakuti barakallahu fikum lawan, menggentarkan lawan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah sebuah nilai keistiqomahan di dalam hidup yang didapatkan oleh warasatul anbiya. Kita berteladan kepada mereka bahwa kita tidak akan pernah menjadi orang yang ditakuti oleh ahlul bida'i wal ahwa, kecuali di saat kita istiqomah di atas manhajul haq. Kapan saja kita goyang padanya, kapan saja kita lemah pada prinsip tersebut, maka disitulah ahlul ahwa akan berani merapat, merapat, merapat, dan merapat. Kalau sudah ada pintu untuk merapat, dunia akan dikucurkan buat engkau. Kalau sudah tadi goyang barakallahu fikum, terus pertahanan apa yang kita miliki untuk menjaga diri kita sendiri? Tidak akan punya. Karena ini kekuatan ini sudah goyang. Maka oleh karena itu barakallahu fikum, ini yang harus kita jaga. Jaga dan jaga. Keistiqomahan di atas apa yang telah dititipkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jalan yang lurus ini dan itu butuh perjuangan. Kita semuanya merasakan dalam dakwah ini dari mulai kita mengenal dakwah sampai sekarang kita duduk di dalamnya. Ujian, ujian, ujian, ujian, ujian, ujian terlalu banyak. Tapi sering ya lulus ujian pertama, lulus ujian kedua, lulus ujian, ujian. Karena inilah barokah kelulusan keistiqomahan kita di atas manhajul haq barakallahu fikum. Yang kita maksudkan adalah bukan kelurusan lahiriah kita, namun zahiran wa batinah. Lahiriah kita lurus, demikian juga batiniah kita telah terluruskan, diistiqomahkan barakallahu fikum. Tapi kalau di luar kita lurus, sementara di hati kita ini mulai bengkok, ke bengkok, ingin dunia, ingin ketenaran, ingin menjadi orang yang terdepan, ini kan sudah bengkok, sudah keluar dari jalur keikhlasan. Terus, kalau sudah batinnya terobrak-abrik barakallahu fikum, kekuatan apa lagi yang kita bisa untuk melindungi diri kita sendiri? Maka rahimani wa rahimakumullah, terus kita meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar dianugerahkan keistiqomahan hatta al-mamat, sampai kita bertemu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan itu berat barakallahu fikum. Semuanya adalah taufik dari Allah. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.